Alhamdulillah, masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ketujuh dengan judul Unta Nabi Shalih alaihi salam. Anak-anakku sekalian, kalian duduk yang baik, jangan rame ya. Bangsa Tsamud merupakan bangsa Ad generasi kedua. Mereka memiliki peternakan dan pertanian yang amat berlimpah. Mereka sanggup merubah tanah menjadi istana yang indah. Gunung-gunung batu bisa mereka jadikan gedung-gedung yang indah. Akan tetapi, mereka mengingkari bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka beribadah kepada selain Allah. Lalu Allah mengutus seorang Rasul yang berasal dari saudara mereka sendiri, yaitu dari Nabi Shalih alaihi salam. Mereka mengenali Nabi Shalih. Mereka mengerti tentang nasab dan kedudukannya. Mereka juga tahu keutamaan dan kesempurnaan Nabi Shalih alaihi salam serta kejujuran sifat amanah beliau. Maka Nabi Shalih alaihi salam menyeru kepada kaumnya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga memurnikan agamanya hanya untuk menyembah Allah saja, dan agar meninggalkan semua yang mereka sembah, yang yakni selain Allah. Nabi Shalih alaihi salam mengingatkan kepada kaum Tsamud akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, anak-anakku sekalian, mereka yakni kaum Tsamud tidak ada yang mengikutinya kecuali amat sedikit sekali. Anak-anakku sekalian, semoga Allah memuliakan kalian semuanya insyaAllah. Pada suatu hari, ketika kaum Tsamud berkumpul di tempat pertemuan mereka, datanglah Nabi Shalih alaihissalam dan mengajak mereka kepada jalan Allah. Beliau mengingatkan, menyuruh berhati-hati, kemudian menasihati dan menyeru kaumnya. Maka kaumnya berkata, jika engkau bisa mengeluarkan seekor unta betina untuk kami dari batu besar dan keras ini, serta unta dengan sifat-sifat yang demikian-demikian, maka kami akan mengikuti ajakan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dikatakan oleh kaum Tsamud, yakni kaumnya Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian kaum Nabi Shalih alaihi salam setelah menyebutkan sifat dan tanda-tanda unta yang dikehendaki, maka berkatalah Nabi Shalih alaihi salam kepada mereka, bagaimana menurut pendapat kalian jika aku mengabulkan permintaan kalian itu? Apakah kalian akan beriman dengan apa yang aku telah datang kepada kalian? Dan juga kalian akan membenarkan apa yang dengannya aku diutus? Anak-anakku sekalian, mereka pun serentak menjawab, iya. Maka Nabi Shalih alaihissalam mengambil dan memegang janji mereka. Setelah itu Nabi Shalih alaihissalam pergi ke tempat sholatnya. Lalu ia mengerjakan sholatnya. Setelah itu, beliau berdoa kepada Rabbnya agar mengabulkan permintaan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada batu besar dan keras tersebut agar mengeluarkan seekor unta betina yang besar sesuai dengan keinginan kaum Nabi Shalih alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah unta betina itu muncul, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa, juga bukti yang sangat jelas. Akhirnya banyak di antara mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang tidak beriman ternyata lebih banyak lagi. Mereka tetap dalam kekafiran, mereka tetap dalam kesesatannya, dan mereka tetap dalam keingkaran kepada Nabi Shalih alaihissalam. Maka Nabi Soleh alaihissalam pun berkata, ini adalah unta Allah yang tidak sama dengan unta-unta yang lain dalam bentuk, keutamaan serta manfaatnya bagi kalian. Unta ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah akan kejujuranku dan luasnya rahmat Allah terhadap kalian. Maka biarlah ia makan di muka bumi ini. Allah lah yang akan memberi rezekinya dan kalian dapat memanfaatkannya. Kalian bisa mengambil air bergantian dengan unta ini setiap satu hari, dan kalian juga boleh memerah susunya dan memenuhi bejana kalian. Maka hal ini terus berlanjut anak-anakku sekalian sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Nabi Soleh alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya agar tidak mengganggu unta itu. Namun anak-anakku sekalian, karena mereka orang-orang memang keras kepala, akhirnya mereka pun melanggar apa yang sebenarnya mereka sudah janjikan kepada Nabi Soleh alaihissalam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada saat itu di kota mereka ada 9 tokoh yang menjadi syaitan di tengah kaumnya. Mereka selalu menentang keras apa yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam. Mereka selalu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi. Nabi Soleh telah mengingatkan kepada mereka semuanya agar jangan menyembelih unta, yakni unta untanya Allah Subhanahu wa taala. Namun 9 tokoh itu bermusyawarah. Bermusyawarah untuk apa anak-anakku sekalian? Ternyata bermusyawarah untuk menyembelih unta tersebut. Bangkitlah salah seorang yang paling celaka dalam kabilah mereka. Mereka mengirimnya untuk menangkap dan menyembelih unta Nabi Soleh alaihissalam. Namun celakanya, sebagian besar kaum tersebut mendukung dan memberi semangat bahwasanya unta itu harus disembelih. Maka anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, akhirnya apa yang mereka rencanakan orang-orang jahat tersebut dilaksanakannya, yakni apa? Unta tersebut disembelih. Disembelih. Ketika Nabi Soleh melihat itu semua, tentu beliau sudah memiliki firasat bahwa azab pasti akan datang, dikarenakan karena kejahatan mereka yang sudah sampai puncak dan melampaui batas, tidak ada harapan untuk diperbaiki lagi. Berkatalah Nabi Soleh alaihissalam kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Hal itu adalah janji yang tak dapat didustakan. Demikian dikatakan oleh Nabi Soleh alaihissalam ketika kaumnya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Maka ketika selama 3 hari 9 tokoh jahat tadi bersepakat untuk membunuh Nabi Soleh alaihissalam, mereka pun berjanji dan bersumpah akan menyimpan rahasia masing-masing agar tidak diketahui oleh kerabat Nabi Soleh alaihissalam. Karena kerabat Nabi Soleh alaihissalam adalah orang yang terpandang dan mulia di negeri itu, maka mereka pun berkata, sungguh kami benar-benar akan menyerang dia dan keluarganya di malam hari dengan tiba-tiba. Kemudian jika keluarganya mengira kita yang membunuhnya, kita bersumpah di hadapan mereka bahwa kami tidak menyaksikan kematian keluarganya itu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka segera melaksanakan makar yang besar ini. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka, yakni menolong Nabi Soleh alaihissalam. Maka ketika mereka bersembunyi di balik gunung untuk menyergap Nabi Soleh alaihissalam, Allah mulai mengazab mereka, yakni mereka termasuk orang yang pertama masuk neraka Jahanam di antara kaumnya. Bahkan yakni siksa di dunia, Allah timpakan batu yang besar kepada mereka dari atas gunung. Akhirnya mereka pun mati dengan cara yang sangat mengerikan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi balasan orang-orang yang jahat, orang-orang yang memusuhi nabinya, orang-orang yang ingkar, dan orang-orang yang sesat lagi menyesatkan. Kemudian setelah itu, 3 hari pun berlalu. Semenjak peristiwa ini, datanglah sebuah teriakan yang menggelegar dari atas mereka, dan gempa yang dahsyat dari bawah mereka. Akhirnya mereka matilah semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah azab yang sangat pedih yang ditimpakan oleh mereka. Dan Allah menyelamatkan Nabi Soleh alaihissalam serta orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bersama beliau. Nabi Soleh pun meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian risalah Rabbku, dan aku telah menasihati kalian, akan tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Anak-anakku sekalian yang soleh dan yang solehah, demikian tadi kisah yang baru kita dengarkan bersama-sama. Oleh karena itu, kita sebaiknya mengambil manfaat dari kisah-kisah nyata yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Sumber Al-Majmu'atul Kamilah lil Mu'allafat, juz ke-8, karya Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, halaman 340 sampai 341, dan Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, halaman 82.